Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di tanggal 19 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau bertepatan dengan 25 September 2013. Seperti biasa di program acara Bincang Usaha Mandiri BUM yang pada hari Rabu pagi ini kita masuk pada pertemuan ke-60. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bang Andri Abu Umar untuk bertemu kembali dengan para pendengar Anas Radio. Baik para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada, pada pertemuan ke-59 di Rabu pekan yang lalu, kita membahas bagaimana peran soft skill untuk kesuksesan sebuah bisnis. Nah, jadi kita baru membahas tentang bagaimana kemanfaatan soft skill itu. Bagaimana kegunaan soft skill. Ya, bagaimana kegunaan dari soft skill untuk kesuksesan sebuah bisnis. Di mana kita memahami bahwa ternyata soft skill itu pengertiannya adalah perilaku personal dan interpersonal yang mampu membangun dan memaksimalkan kinerja dari seorang manusia di dalam aktivitas bisnis. Di mana soft skill ini terbagi dua. Ada kemampuan yang sifatnya personal yang muncul dari dalam diri untuk mengatur dan memimpin diri seseorang itu dalam berbagai aktivitas bisnis. Dan yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan yang muncul dari dalam diri seseorang, namun kegunaannya untuk berhubungan ya, dengan orang lain di dalam aktivitas bisnis. Jadi kalau misalnya diberi contoh para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum, kalau soft skill personal itu misalnya bagaimana kemampuan kita memunculkan pikiran yang positif, memotivasi diri, memanage waktu dalam beraktivitas, berpikir kreatif, membangun visi hidup, subhanallah, barakallahu fikum, beradaptasi dengan lingkungan, ya, berkomitmen pada tujuan yang ya, kita sudah buat, lalu bagaimana mengendalikan emosi, dan tentunya yang kita inginkan di sini dalam bincang usaha mandiri adalah bagaimana membangun entrepreneurial skill. Nah, membangun entrepreneur skill. Dan ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan ke-60 pada pagi hari ini. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah memudahkan. Nah, sedangkan soft skill interpersonalnya, nah itu contoh-contohnya adalah misalnya yang paling dasar adalah kemampuan berkomunikasi. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan bekerja sama antara kita dengan orang lain. Lalu bagaimana membangun relasi. Nah, subhanallah. Karena beda ya. Kemampuan berkomunikasi itu adalah pada bagaimana kita memulai berhubungan. Nah, sedangkan relasi ini bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang lain. Karena ada orang ini bisa mendapatkan teman, tetapi tidak bisa menjaganya dengan baik. Dan memanfaatkan sesuai kepentingannya, ya subhanallah, secara maksimal. Dan tentu setelah itu adalah bagaimana memimpin orang lain. Nah, memimpin orang lain. Jadi, leadership skill itu termasuk bagian dari soft skill interpersonal. Barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio, nah di pertemuan pagi hari ini, kita ingin sedikit lebih dalam membahas sebuah judul yang bertemakan, Masya Allah, bagaimana menggali, ya, bagaimana menggali entrepreneur skill kita dalam soft skill ini. Nah, para pendengar Anas Radio, ternyata entrepreneur skill ini mempunyai beberapa unsur. Dan seseorang tidak bisa dikatakan dia memiliki keahlian, keterampilan entrepreneur kalau dia tidak memiliki unsur-unsur ini. Nah, unsur yang pertama, ternyata unsur yang pertama itu adalah mindset. Mindset entrepreneur. Cara berpikir entrepreneur. Subhanallah. Ya jelas dong. Ya, kalau kita adalah seorang karyawan, ya tentu sebelum kita menjadi seorang karyawan, ya kita harus mempunyai mindset orang karyawan. Iya. Barakallahu fik. Alangkah berbahaya kalau terjadi kebalikannya. Kita bekerja di tempat orang. Subhanallah. Nah, kita menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, tapi kebalikannya kita memiliki mindset entrepreneur. Atau yang terjadi, ya kita ingin menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang yang mandiri secara bisnis, subhanallah. Tapi pikirannya masih banyak, ya dibatasi oleh, banyak sekali didominasi oleh pikiran-pikiran seorang pekerja, seorang karyawan. Oh, itu dua hal yang berbeda. Maka unsur yang pertama, kalau seseorang ingin mengatakan bahwa dirinya itu memiliki entrepreneur skill, nah keahlian entrepreneur, unsur yang pertama adalah mindset entrepreneur. Nah, ini yang pertama, mindset entrepreneur. Nah, setelah seseorang memiliki mindset entrepreneur, tentu faktor yang kedua yang tidak boleh tidak dia miliki adalah dia memiliki yang namanya knowledge entrepreneur. Entrepreneur knowledge. Pengetahuan seorang entrepreneur. Ya, setelah dia memiliki mindset seorang entrepreneur, cara berpikirnya adalah seorang pengusaha. Yang itu tidak sama dengan seorang karyawan. Ya, ini dalam soal teknis ya, para pendengar Anas Radio. Yang kedua adalah entrepreneur knowledge. Nah, bagaimana pengetahuan-pengetahuan entrepreneur? Nah, pengetahuan entrepreneur itu yang dimaksud, yang pertama, pengetahuan tentang produk. Ya, subhanallah. Ya, tentu kan, seorang pengusaha ketika dia ingin berbisnis, ya dia berbisnis apa? Ya tentu ada barang atau jasa yang ingin dijual. Ya kalau ingin menjual sesuatu, tentu dia harus mempunyai product knowledge. Ya pengetahuan tentang produk. Dia menjual donat, dia harus tahu tentang donatnya. Masya Allah. Bahaya kalau dia tidak tahu donatnya. Ya kalau dia usahanya adalah misalnya konveksi. Ya tentu dia harus tahu, memiliki pengetahuan tentang jasa konveksi tersebut. Kira-kira begitu. Jadi unsur yang kedua adalah unsur knowledge, entrepreneurial knowledge. Dan yang ketiga adalah attitude, entrepreneurial attitude. Jadi perilaku entrepreneur, subhanallah. Nah, sikap-sikap dan etika seorang entrepreneur. Nah, subhanallah, ini tiga unsur dasar ya yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, baik itu pengusaha muda atau yang sudah memiliki sekian waktu, sudah lama terjun di dunia entrepreneur, sudah sekian tahun misalnya. Nah, kalau dia mengatakan dirinya memiliki entrepreneur skill, maka dia harus memiliki tiga unsur ini. Jadi unsur yang pertama adalah mindset, unsur yang kedua adalah knowledge, dan unsur yang ketiga adalah attitude. Baik, mungkin kita bahas sedikit di pertemuan hari ini secara ringkas. Ya, para pendengar Anas Radio dimanapun berada, kaum muslimin, barakallahu fikum. Yang pertama, unsur dari soft skill entrepreneur, atau kita sebut dengan entrepreneur skill, itu adalah mindset. Ya, ini mindset ini penting ya, subhanallah, barakallahu fikum. Maka, nah, ada beberapa poin di dalam mindset seorang entrepreneur. Nah, mindset seorang entrepreneur itu, barakallahu fikum, yang pertama, mindsetnya adalah, subhanallah, dia berpikir kreatif. Jadi yang pertama itu berpikir kreatif. Jadi ini mindset entrepreneur pertama. Nah, berpikir kreatif. Sebab seorang entrepreneur itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Dia harus memiliki kreativitas. Dimana kita pernah pelajari di pertemuan yang lalu, kreativitas itu didasarkan oleh bagaimana kita memberdayakan otak belahan sebelah kanan kita. Dimana kalau otak sebelah kiri itu kita sebut dengan otak yang logika, otak yang analitik. Nah, ini pun penting, tentu penting bagi seorang entrepreneur. Namun, entrepreneurial mindset yang pertama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan adalah mindset yang kreatif. Cara berpikir yang kreatif. Apa cara berpikir yang kreatif itu? Nah, cara berpikir yang kreatif itu adalah cara berpikir yang dia tidak linier. Cara berpikir yang subhanallah lateral. Cara berpikir yang loncat-loncat. Cara berpikir yang loncat-loncat. Nah, subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, di mana cara berpikir kreatif ini, tentu orang berpikir yang kreatif itu memiliki banyak sudut pandang. Ya, jadi tidak pada sudut pandang satu saja, tapi memiliki sudut pandang yang luas. Subhanallah. Walaupun nah, tentu seorang entrepreneur dia punya mindset yang berikutnya. Barakallahu fikum. Yaitu seseorang yang dengan kemampuan kreatif ini dia mampu subhanallah melihat berbagai peluang. Nah, ini dia. Jadi ciri orang yang kreatif itu yang memiliki mindset entrepreneur itu dia subhanallah barakallahu fikum dengan memiliki pemikiran yang kreatif dia mampu mencari berbagai peluang, peluang-peluang yang baru. Jadi subhanallah, kalau melihat mendatangi sebuah tempat, maka akan muncul ide-ide dan peluang-peluang usaha yang ada pada yang ada pikiran di dalam pikirannya. Ini subhanallah, ini ciri-ciri entrepreneur. Jadi mudah sekali, nah subhanallah, memunculkan peluang-peluang. Nah, karena pikirannya itu kreatif. Ya, mungkin dia melihat sebuah tempat, wah ini kayaknya cocoknya dibikin bisnis seperti ini. Ketika dia melihat sebuah tempat yang lain, akan muncul pikiran-pikiran, nah muncul ide-ide dan peluang-peluang bisnis yang ada di pikirannya. Nah, subhanallah, ini ciri yang pertama. Ini kita singkatkan saja ya. Nanti boleh kita bahas di sesi tanya-jawab. Atau yang misalnya kalau ada pertanyaan. Lalu mindset entrepreneur. Mindset entrepreneur itu yang kedua setelah kreatif. Dia adalah action oriented. Nah, dia adalah berorientasi action. Beraksi. Ya, tidak NATO. No action talk only. Jadi orang yang memiliki mindset entrepreneur. Dia tidak, bukan tipe menunda. Bukan wait and see. Subhanallah. Sehingga dia membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Dia tidak menunggu sampai gejalanya itu mulai jelas atau agak jelas. Tidak. Karena entrepreneur ini, iya enggak? Secara bahasa kan artinya keberanian. Ya, subhanallah. Keberanian. Dan Bang Andri, Abu Umar sudah pernah bahas ya. Keberanian di dalam entrepreneur itu ada 5. 5 B. Dan ini menyangkut action oriented. B yang pertama adalah berani bermimpi. Nah, berani bermimpi. Dan ini hubungannya dengan mindset yang pertama kita tadi. Yaitu berpikir kreatif. Ya subhanallah, kalau orang yang kreatif, maka dia memiliki, subhanallah, mimpi yang besar. Memiliki cita-cita yang besar. Dan ini tidak dibatasi oleh suatu pikiran-pikiran negatif tertentu. Subhanallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita, subhanallah, pikiran yang positif. Yang selalu memandang sesuatu itu, ya, dari berbagai sudut pandang. Dan kita bisa menjadi orang yang kreatif. Tentu dalam konteks entrepreneurship. Nah yang kedua adalah action oriented. Jadi setelah dia B yang pertama berani bermimpi. B yang kedua dia berani memulai. Nah inilah mindset entrepreneur para pendengar Anas Radio. Jadi subhanallah. Jangan terlalu banyak berencana. Makanya subhanallah kalau terlalu banyak berencana. Maka akhirnya seorang entrepreneur itu gak jadi buka-buka. Karena terlalu banyak perhitungan. Harusnya perhitungan yang benar itu adalah calculated risk. Memang kita menghitung sesuatu yang dia ada resikonya. Tapi jangan berlebihan. Tetap kunci seorang entrepreneur itu adalah action oriented. Maka kalau kita masih terlalu fokus kepada yang namanya planning oriented. Terlalu banyak berencana sehingga berencananya berbulan-bulan. Padahal membuka bisnis itu subhanallah adalah sesuatu yang sederhana. Ya enggak? Sesuatu yang sederhana. Tinggal dibuka. Ya enggak? Tinggal kita dagangkan produk kita. Memang di mana-mana produk itu, subhanallah para pendengar Anas Radio, di mana-mana bisnis ketika kita membuka pertama, mesti banyak sekali kekurangan. Baik kekurangan dari sisi produk, baik kekurangan dari sisi tempat, baik kekurangan dari sisi kita sendiri. Mungkin cara berbicara yang masih kurang, ya enggak? Cara menjual yang masih harus diperbaiki, subhanallah. Nah, namun yang namanya entrepreneur, mindsetnya adalah action oriented. Dia memang mempersiapkan sesuatu, subhanallah, namun mempersiapkannya tidak, ya, barakallahu fikum, tidak menunda, ya, tidak menghalangi dia untuk melakukan aksi. Maka jangan sampai seorang yang mengaku entrepreneur tapi masih NATO. Ya, masih NATO, no action talk only. Ngomong aja bisa, ya enggak? Akhirnya cuma jadi komentator entrepreneur, bukan menjadi pelaku entrepreneur. Eh, subhanallah, Barakallahu fikum. Semoga kita betul-betul bisa membangkitkan entrepreneur skill kita, ya, di dalam diri kita. Nah, di mana unsur yang pertama adalah mindset. Unsur yang pertama adalah mindset. Di mana mindset yang pertama tadi apa? Berpikir kreatif. Subhanallah. Di mana kita memiliki B yang pertama, berani bermimpi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kita memiliki action oriented, memiliki berani yang berikutnya, yaitu subhanallah, berani apa? Ya, nah. Berani memulai, berani beraksi. Nah, subhanallah, berani beraksi. Lalu barakallahu fikum, ya. Lalu mindset entrepreneur itu yang ketiga adalah berhubungan dengan berani yang ketiga. Yaitu subhanallah, berani, ya enggak? Berani bergerak, berani merantau. Ah, subhanallah, berani mengembangkan diri. Ya, berani berinovasi. Nah, ini penting sekali. Barakallahu fikum. Di mana kalau kita sudah punya pikiran yang kreatif, lalu kita berani beraksi. Nah, tentu ketika terjadi banyak halangan-halangan, subhanallah. Nah, seorang yang memiliki pikiran entrepreneur yang baik, mindset entrepreneur, maka dia harus, subhanallah, ya, melakukan banyak terobosan-terobosan. Banyak terobosan-terobosan di dalam entrepreneur. Memiliki inovasi-inovasi yang brilian. Nah, inilah ciri-ciri orang yang memiliki mindset entrepreneur. Lalu yang berikutnya, orang yang memiliki unsur entrepreneur skill dalam sisi mindset, dia ada, ya enggak? Ya, ada unsur yang keempat dari mindset ini. Ya, setelah berpikir kreatif, action oriented, ya, memiliki terobosan, ya, kemampuan terobosan, inovasi yang luar biasa, berani merantau, ya, berani bergerak. Yang keempat dia 4B. Berani yang keempat yaitu berani gagal. Nah, subhanallah. Bisa jadi kita punya mindset entrepreneur yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi kita itu takut gagal. Nah, seorang yang memiliki soft skill entrepreneur itu tidak takut gagal, para pendengar Anas Radio. Jadi dia berani gagal. Ya, karena ini awal. Ya, karena kegagalan ini akan mendekatkan kita kepada kesuksesan. Iya, subhanallah. Berani gagal. Ya, siapa yang berani bermimpi, subhanallah, dia berani beraksi, berani memulai sesuatu. Ya, dia siap melakukan sesuatu, dia siap mendapatkan kegagalan. Siap dia berani menghadapi berbagai tantangan ketika berbisnis. Ya, apakah mungkin kegagalan itu berupa cibiran dari orang, ya, atau apa namanya, sepetan, ya, sinis dan sebagainya dari konsumen tentang produk dia, atau tentang apa namanya, cara dia menjual, atau tentang diri dia. Maka subhanallah, ini tidak menghalangi dia untuk terus istiqomah, konsisten, ya enggak, di dalam bisnis, karena dia memiliki mindset, ya enggak, entrepreneur. Yang ini adalah dasar pertama dari entrepreneur skill, yaitu tidak takut gagal. Berani, ya, berani. Nah, berani untuk memulai sesuatu, dan tentu berani untuk mempertahankannya, menjaganya dengan sebaik-baik, menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka kalau orang sudah memiliki berani yang pertama, ya, berani bermimpi, ya, berani untuk kreatif, yang kedua berani beraksi, berani memulai, dan yang ketiga berani dia untuk berinovasi, melakukan terobosan-terobosan, subhanallah. Lalu yang keempat berani gagal, tentu akhirnya orang seperti ini, ya, akan disempurnakan dengan berani sukses. Ya, mindset yang kelima, yaitu lima berani. Berani kesukses, berani sukses, subhanallah. Maka orang yang memiliki mental siap gagal dan mental siap sukses, subhanallah, maka yang seperti inilah dia disebut memiliki skill entrepreneur unsur yang pertama. Yaitu apa? Mindset entrepreneur. Barakallahu fikum. Baik, lalu yang berikutnya adalah knowledge. Unsur yang kedua dari entrepreneur skill adalah knowledge. Jadi setelah mindset kita, apa kalau bahasa kita, mindset kita mantap, dari segi yang tadi Bang Andri sebutkan, lima keberanian tadi, ya, dasar-dasarnya alhamdulillah sempurna, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meningkat ke unsur yang kedua dari segi soft skill entrepreneur, yaitu namanya knowledge, pengetahuan. Pengetahuan apa saja, Bang Andri, yang harus yang kita miliki, ya, kalau kita ingin disebut memiliki entrepreneur skill, ya, knowledge yang pertama adalah, subhanallah, adalah product knowledge. Nah, barang yang ingin kita jual. Barakallahu fikum. Jadi, kita pilih dulu. Jadi, teknisnya yang pertama, para pendengar Anas Radio, yang pertama, kita pilih dulu. barang apa yang ingin kita jual? Ya, subhanallah kan? Nah, ini kalau kita ingat di boom-boom yang sebelumnya, Bang Andri Abu Umar sudah menjelaskan bagaimana cara memulai bisnis. Bagaimana cara memilih bisnis. Ya, cara memilih bisnis dengan baik kan? Nah, jadi ada cara pilihan-pilihan bisnis. Pilihan-pilihan bisnis yang subhanallah yang bagus ya. Buat seseorang, baik apakah itu di kalangan mahasiswa, atau pemuda, atau misalnya komplek perumahan, atau misalnya ibu-ibu, ya subhanallah, yang ingin berbisnis di rumah, ya misalnya istilahnya itu kan bisnis rumahan, atau mungkin ingin berbisnis sampingan, dia masih bekerja itu, ada pilihan-pilihan produk para pendengar Anas Radio yang bisa kita pilih. Barakallahu fikum. Lalu knowledge yang kedua adalah, ya enggak, customer knowledge. Customer knowledge. Ya jadi tidak bisa ketika kita sudah memiliki produk, kita asal-asalan memarketingkan produk kita. Asal-asalan mempromosikan. Jadi dalam ilmu memasarkan bisnis, memasarkan produk, tentu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang tersegmentasi. Yang dia punya bagian-bagiannya, terklasifikasi. Maka istilahnya itu adalah, barakallahu fikum, kita memiliki STP. Nah, kita bangun usaha kita itu di atas segmentasi. Ya, kita mau bermain bisnis di bagian mana ini? Apakah di barakallahu fikum di kalangan pendidikan, ya, atau di kalangan eksekutif, subhanallah, atau di mana? Ya, atau di sekolah dan yang semisalnya. Ya, jadi ini yang disebut dengan customer. Dan customer ini kan mempunyai jenis-jenis dan mempunyai perilaku. Makanya ada ilmu di dalam marketing itu yang disebut dengan perilaku konsumen. Dan artinya ini berhubungan dengan knowledge tadi. Seorang entrepreneur harus tahu, ya enggak, di konsumen mana dia berada dan bagaimana perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen itu beda-beda. Ya, secara teknis ya para pendengar Anas Radio ya. Ya tentu anak-anak berbeda dengan anak-anak remaja. Remaja tentu berbeda. Remaja kan ada yang pelajar, ya, ada juga yang mahasiswa. Subhanallah. Ada juga pelajar yang lain. Mungkin kita bagi kelas pelajar, ya. Pelajar yang untuk kelas menengah ke bawah dan ada juga pelajar di menengah ke atas. Dan itu kita rasakan para pendengar Anas Radio. Ya Bang Andri Abu Umar pun subhanallah memiliki pengalaman ya. Bahkan di dunia jasa pun sama-sama mahasiswa. Tapi mahasiswa itu ada mahasiswa kelas atas. Ya. Cara berpikir mereka berbeda. Cara berpikir konsumen mereka berbeda. Dengan mahasiswa di kelas menengah ke bawah. Di kelas menengah ke bawah. Subhanallah. Dan ini pembahasannya harus kita ganti judul ya, judul marketing tentunya. Lalu setelah knowledge di customer, subhanallah. Nah, pengetahuan kita yang berikutnya adalah bagaimana ya, kita mengetahui tentang proses penjualan marketing. Jadi marketing knowledge. Nah, ini harus tentu juga kita pelajari, kita pahami, kita cari buku-bukunya, kita pelajari ilmu-ilmunya dan teknik-tekniknya. Nah, sehingga seseorang yang memiliki entrepreneur skill, subhanallah, dia memiliki knowledge ya dalam bidang-bidang tersebut. Dan knowledge-knowledge yang lain ya tentu yang berhubungan dengan bisnis. Misalnya seperti faktor pendukung ya, seperti pengetahuan dia tentang mengatur keuangan, finance. Lalu yang berikutnya pengetahuan dia tentang mengurusi ya sumber daya manusia, ya HRD, ya setelah produksi, marketing, ya keuangan dan sumber daya manusia. Nah, ini dia beberapa dasar ya entrepreneur knowledge yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin dikatakan dia memiliki soft skill entrepreneur. Dan yang ketiga adalah attitude dan etik. Nah, subhanallah, barakallahu fikum, bagaimana sikap-sikap seseorang ketika dia ingin menjadi seorang entrepreneur, ketika dia ingin menjadi seorang entrepreneur, yaitu yang disebut dengan ya entrepreneur skill. Jadi subhanallah, yang pertama adalah mindset entrepreneur, yang kedua adalah knowledge entrepreneur, dan yang ketiga adalah attitude. Nah, attitude itu bagaimana perilaku dan sikap seseorang ketika dia telah menjadi pengusaha. Ya, ketika dia telah menjadi pengusaha. Makanya mungkin ada mata kuliah kalau di universitas itu disebut dengan etika-etika bisnis. Dan sebenarnya tentu ya, kalau hubungannya dengan kita para pendengar Anas Radio, karena kita berwirausaha secara syar'i, maka tentu attitude bisnis ini sangat berhubungan sekali dengan bagaimana kita berbisnis secara syar'i. Makanya para pendengar Anas Radio, ya, seorang muslim yang dia barakallahu fikum, ya, ingin menjadi seorang pengusaha, maka dia harus tahu, ya enggak, mana bisnis yang tidak sesuai syar'i. Ya, bisnis yang tidak sesuai syar'i yang misalnya mengandung riba, tentu yang mengandung kerusakan dan kezaliman kepada dirinya dan orang lain. Maka setiap muslim yang ingin masuk ke dunia entrepreneur harus memahami, subhanallah, memahami sikap dan aturan-aturan, ya, ketika dia ingin menjadi pebisnis. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini ya judul kita di pertemuan hari ini yang kita sebut dengan istilah bagaimana menggali entrepreneurial skill, ya, ketika seseorang itu, nah, ingin memasuki dunia bisnis. Jadi jangan lupa bahwa entrepreneur skill memiliki tiga landasan dasar. Landasan yang pertama adalah mindset, yaitu cara berpikir seseorang harus memiliki cara berpikir entrepreneur, di mana cara berpikir ini dibangun dari 5 konsep, ya, konsep 5B, 5 berani. Ya, berani yang pertama adalah berani bermimpi, yaitu, nah, mindset entrepreneur itu berpikir kreatif. Ya, subhanallah, sekreatif mungkin. Ya, barakallahu fikum. Ya enggak? Lalu yang kedua adalah, nah, berani memulai. Jadi action oriented, ini mindset yang kedua. Ya, Bang Andri simpulkan sekali lagi, barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah berani merantau, berani bergerak. Ya, berani melakukan terobosan-terobosan. Nah, lalu yang keempat adalah berani gagal. Siap gagal, subhanallah. Maka yang seperti ini harus kita miliki kalau kita ingin dikatakan memiliki mindset entrepreneur. Dan yang terakhir adalah siap sukses. Jadi ada 5 ya, dasar atau poin-poin di dalam mindset entrepreneur, cara berpikir entrepreneur. Lalu yang kedua tadi kita katakan, seseorang yang memiliki entrepreneur skill itu harus memiliki knowledge, pengetahuan dalam bidang entrepreneur. Nah, ada beberapa ya. Seperti kita, kalau kita belajar di, apa namanya, di ilmu manajemen, yang pertama itu, knowledge itu berhubungan dengan yang pertama adalah produksi. Iya, produksi. Ya, jadi manajemen produksi. Jadi seorang pengusaha, knowledge yang pertama adalah product knowledge. Jadi dia harus memiliki pengetahuan tentang produk ini. Mulai dari A sampai Z-nya. Walaupun tidak harus dia, ya, adalah seorang yang langsung terjun di dunia produksi. Tidak harus. Tetapi subhanallah, dia adalah orang yang memiliki pemahaman, ya, baik secara global ataupun secara terperinci kepada produk yang ingin dia jalankan. Lalu yang kedua, setelah produksi adalah pemasaran. Ya, adalah pemasaran. Nah, dan hubungannya dengan pemasaran, dia harus memulai yang pertama, ya, dari bagaimana dia memahami calon-calon konsumen dari usaha penjualan dan pemasaran dia. Jadi kita harus mengenal, ya, konsumen yang ingin kita tawarkan. Ya, dan itu ingat konsep dalam marketing STP, segmentasi, targeting, positioning. Nah, dan ini sudah Bang Andri jelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Jadi kita memilih segmen. Ya, kita mau bermain di mana? Ya, subhanallah, di pemukiman atau di kampus, atau subhanallah di gedung-gedung bertingkat, ya, di perkantoran, kan? Siapa tahu kita ingin buka usaha misalnya kantin di perkantoran. Ya, kita ingin buka usaha di subhanallah di plaza atau mall. Ya, tentu berbeda di plaza dan mall dengan kita buka di pasar-pasar tradisional. Oh, tentu cara memasarkan dan menjualnya berbeda, dan lebih berbeda lagi ketika kita masuk ke dunia kampus. Kita membuat usaha di pinggir universitas misalnya, atau misalnya kita di tengah-tengah pemukiman, di tengah-tengah komplek pemukiman. Dan di komplek pemukiman ini tentu berbeda pula, ya, positioningnya. Kalau ternyata pemukiman itu pemukiman yang menengah ke bawah, ya, di gang-gang misalnya, di gang-gang atau pemukiman-pemukiman rumah mewah, tentu berbeda pula para pendengar Anas Radio. Dan mungkin ini harus didengarkan materi marketing, ya, atau materi-materi yang semisalnya yang telah Bang Andri Abu Umar jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Silakan dicek ya di rekaman Anas Radio. Lalu yang berikutnya, knowledge ini adalah subhanallah finance, ya. Bagaimana mengatur keuangan? Dan ini kadang-kadang masih menjadi permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin yang menjadi pengusaha, ya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, mengatur uang yang masuk, ya enggak? Dan mengatur uang keluar. Mulai dari yang pertama pembukuannya. Ini subhanallah, sehingga manajemen keuangan ini kita sebut dengan istilah manajemen satu kantong, ya enggak? Segala macamnya diatur dari satu kantong, Mas Subhanallah, ya enggak? Jadi tidak ada pembukuan, sehingga akhirnya keuangan perusahaan, keuangan bisnis bercampur aduk dengan keuangan rumah tangga. Nah ini Subhanallah, ini jadi masalah para pendengar Anas Radio. Berarti si beliau ini, si Fulan ini sebagai pengusaha itu tidak mengerti bagaimana memanage keuangan dengan baik, ya, melakukan pencatatan, pembukuan, apa? Subhanallah. Bagaimana mengatur strategi keuangan, mana yang harus didahulukan, ya enggak, dari berbagai prioritas-prioritas keuangan, ya. Dan yang berikutnya, knowledge, ya, pengetahuan kita sebagai entrepreneur. Yang keempat adalah bagaimana, ya, pengetahuan kita tentang membangun tim di dalam bisnis kita. Ya tentu kita bisnis itu kan tidak selalu sendiri kan, Subhanallah. Nah, sebab kalau kita bisnis sendiri itu namanya bukan entrepreneur, itu namanya mungkin wira swasta, berdagang aja, Subhanallah. Tapi kalau dalam konteks yang ingin kita bicarakan di sini, entrepreneur itu adalah kita berbisnis itu bekerja sama dengan orang lain, ya. Jadi kita memiliki karyawan, kita memiliki tim, dan berarti kita harus punya pengetahuan, punya ilmu, punya keterampilan bagaimana mengatur orang lain. Ya itu kan berhubungan dengan soft skill, ingat kemarin interpersonal skill. Bagaimana kemampuan kita berhubungan dengan orang lain. Ya, berarti banyak sekali skill yang harus kita miliki. Skill teamwork, ya, skill membangun relasi, lalu yang berikutnya skill leadership, memimpin orang lain, ya enggak? Skill decision making, lalu apa namanya problem solving, ya, ketika kita berurusan, bekerja sama dengan karyawan kita dan dengan orang-orang yang ada di sekitar perusahaan kita. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Ya, ini dasar, ya. Dan yang terakhir adalah attitude, ya, Subhanallah, ethics. Dan ini harus kita pahami, ya. Maka yang seperti ini, Masya Allah, ya, mulai dari hal-hal yang sifatnya, apa namanya, yang sifatnya muncul dari dalam diri kita, ya, misalnya etika-etika bagaimana sikap kita kepada diri kita, ya, ketika terjadi misalnya kegagalan, ya, ini kan attitude seorang entrepreneur. Di mana entrepreneur itu yang pertama, dia, Subhanallah, tidak mudah menyerah, ya. Ya. Bahkan harus dikatakan, harusnya dia ini pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Ketika gagal, bagaimana dia menyikapi kegagalan? Ini attitude seorang entrepreneur. Ini Subhanallah, bagaimana menyikapi kegagalan? Subhanallah, ketika kegagalan itu datang bertubi-tubi, ya. Ketika mungkin produk itu dia jual tapi tidak laku, sepekan tidak laku, dua pekan tidak laku, bagaimana yang harus dilakukan? Ya, apakah dia menutupi bisnisnya? Ya. Atau dia ganti bisnisnya? Ah, ini sikap-sikap seorang entrepreneur. Barakallahu fikum. Maka entrepreneur yang buruk itu adalah entrepreneur yang terlalu cepat menyerah. Ya. Subhanallah. Baru jualan 3 hari, pengunjung tidak hadir, langsung dia tutup usahanya. Masya Allah. Ya enggak? Tanpa melakukan perbaikan-perbaikan, tanpa melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki. Memperbaiki bisnis dan tentunya dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, ya, nah ini attitude entrepreneur. Lalu yang berikutnya kedisiplinan para pendengar Anas Radio. Nah ini dia bagaimana mengatur waktu. Kan berhubungan dengan soft skill personal yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini kedisiplinan ini penting, ya. Sebenarnya dalam istilah entrepreneur, istilah motivasi, kedisiplinan itu intinya itu sederhana saja. Disiplin itu adalah menunda penderitaan. Nah ini boleh dicatat ini. Disiplin itu menunda penderitaan. Kan begitu? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Subhanallah. Menunda kebahagiaan salah. Jadi, disiplin itu siap menderita. Ya, yeah. Menunda kebahagiaan. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Sehingga, kita, Masya Allah, yang namanya berdisiplin kan kita, kalau bahasa kita bersenang-senang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Subhanallah, barakallahu fikum. Seperti kita, para pendengar Anas Radio, kita hidup di dunia ini tentu kita berdisiplin. Ya, karena kita melakukan berbagai ketaatan. Dan melakukan berbagai ketaatan itu banyak sekali tantangan. Ya enggak? Gangguan-gangguan. Subhanallah, hambatan-hambatan. Dan kita harus berdisiplin. Ya Subhanallah. Tentu ada rasa capek, rasa jenuh. Ya enggak? Resah dan gelisah. Tapi Subhanallah. Tentu untuk tujuan yang luar biasa. Bersenang-senang kemudian. Dan bersenang-senang kemudian itu. Barakallahu fikum. Ya nanti di akhirat kelak. Ya, itu tujuan akhirnya. Barakallahu fikum. Jadi, nah ini dia, nah, berdisiplin ini tidak sedikit, ya, para pendengar Anas Radio. Ya, seorang entrepreneur dia memiliki mindset, memiliki knowledge, tapi dia tidak memiliki attitude entrepreneur. Ya, seperti yang Bang Andri sebutkan di pertemuan yang lalu, dia memiliki BEJ. Ya, BEJ, blame, excuse, justify. Ya, bentar-bentar dia menyalahi orang lain. Bentar-bentar dia bersikap negatif. Ya, bentar-bentar, subhanallah, dia, barakallahu fikum, ya, mengeluarkan kata-kata negatif untuk dirinya dan orang lain. Nah, ini bukanlah sikap seorang entrepreneur yang baik. Ya, subhanallah, maka yang seperti ini harus kita miliki, bagaimana kita memiliki attitude dan sikap seorang entrepreneur. Barakallahu fikum. Baik, para pendengar Anas Radio, ya. Jadi, ini ada, mungkin, subhanallah, ada satu pertanyaan dari Al-Ah Abdussalam Ad-Dausri. Nah, Bang, saya sedang merintis busana muslim. Dan sekarang saya sangat membutuhkan SDM, tenaga penjahit. Namun yang menjadi kendala, saya merasa canggung. Terkhusus ketika yang kita ajak kerjasama orang yang lebih tua dari kita. Padahal saya terkadang harus mentrainingnya dan memberi pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Ya, untuk tetap menjaga. Ya, untuk tetap menjaga kualitas. Nah, jadi apa saran dari Bang Andri? Baik, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya. Jadi, ini Al-Ah Abdussalam, alhamdulillah sudah memiliki bisnis, barakallahu fik. Ya, semoga Allah memberkahi bisnisnya, memberkahi kehidupan dirinya, dan tentu kita semua. Nah, dia sudah pada tahapan ingin membutuhkan sumber daya manusia, tenaga penjahit. Nah, yang menjadi kendala sedikit canggung ya. Nah, berarti ini betul, konteksnya adalah soft skill. Ya, bagaimana dia membangun komunikasi, membangun relationship yang baik kepada karyawannya. Maka ini yang pertama saran dari Bang Andri. Seorang entrepreneur itu, seorang pemimpin dalam bisnis, dia yang pertama harus mempersiapkan kriteria-kriteria karyawan. Ini tentu yang pertama. Ya. Sehingga ketika dia mendapatkan karyawan, si kriteria itu dia komunikasikan kepada si calon karyawan tersebut. Kan ini yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Ya. Misalnya perusahaan Astra, ya, misalnya perusahaan Indofood, nah perusahaan negeri kita. Ketika dia merekrut karyawan, tentu subhanallah, dia melakukan, ya, menawarkan, menunjukkan kriteria karyawan dia. Karyawan dia satu, ya, umurnya sekian. Kriterianya kedua, ya, mungkin dia sarjana D3 dan yang semisalnya. Yang berikutnya, memiliki pengalaman, nah, 3 tahun menjadi apa. Nah, misalnya begitu kan. Nah, kriteria-kriteria ini yang harus kita susun terlebih dahulu. Jadi kita pun memanage karyawan itu tidak asal-asalan. Dan tidak mencari karyawan itu juga asal-asalan. Asal dapat. Ya. Asal bisa jahit jadi karyawan saya. Oh tidak. Ya subhanallah. Jadi kita, Masya Allah, kita merencanakan ya. Makanya orang yang dia ya enggak gagal merencanakan, itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Jadi kita harus sukses merencanakan. Maka kalau kita sukses merencanakan, sama dengan kita merencanakan kesuksesan. Maka kita rencanakan dulu SDM seperti apa yang harus kita cari, yang kita butuhkan. Tidak sembarangan, tidak sekedar tua, atau tidak sekedar bisa jahit, misalnya seperti itu. Ini yang pertama. Lalu berikutnya, para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Ya, nah setelah kita memiliki kriteria, kita sampaikan kepada orang, ya subhanallah, termasuk yang disebut kriteria itu aturan-aturan, kan? Sehingga sebelum dia masuk sebenarnya, Al-Ah Abdussalam, dia harusnya sudah memahami, ya enggak? Ketika wawancara dengan kita misalnya. Nah kalau misalnya kita merasa canggung, Al-Ah Abdussalam, kan yang namanya rekrutkan karyawan itu kan bisa kita lakukan wawancara tertulis. Apakah itu anak muda atau orang tua yang ingin menjadi penjahit, kita disuruh saja dia menulis. Ya, kita kasih beberapa pertanyaan, angket pertanyaan, apakah angket pertanyaan itu berupa pilihan ganda atau esai, kita suruh dia menulis. Ya enggak? Nah, kenapa Bapak ingin bekerja di tempat saya? Ya enggak? Kenapa bekerja di tempat saya? Ya enggak? Apa motivasinya bekerja di tempat saya? Ya, subhanallah. Kenapa tidak di tempat orang? Misalnya kan seperti itu. Ya enggak? Nah, dia ini penting ini. Penting seorang pemimpin itu mendalami motivasi. Mendalami motif-motif seorang calon karyawan yang ingin bekerja di tempat dia. Walaupun itu, ya enggak? Walaupun itu, ya, seperti tenaga penjahit. Ini penting kan subhanallah, sehingga kita bisa memahami sebaik-baiknya dan kita akhirnya menjadi dasar bagi kita untuk bersikap kepadanya. Jadi tidak ada perkataan canggung dan yang semisalnya dari kita kepada karyawan kita. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu hasil dari wawancara dari tulisan tadi, kita lakukan wawancara para pendengar Anas Radio. Ya. Dan ini pun Bang Andri, Abu Umar lakukan. kita lakukan wawancara secara baik-baik, ya enggak? Kita tanyakan apa yang dia tulis, ya enggak? Siapa tahu apa yang dia tulis itu maknanya, tafsirnya berbeda yang dia inginkan, dia maksud. Dan kita samakan maksud dia dengan maksud kita, kan subhanallah. Mensinergikan, ya, keinginan dari pemimpin bisnis dengan si pengelola bisnis atau dari karyawan bisnis tersebut, dari penjahit tersebut. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio, Al-Ah Abdul Salam, Barakallahu Fikum. Ini saran dari Bang Andri, sehingga kita betul-betul memiliki seorang karyawan yang sesuai visi dan misinya dengan kita. Ya, sesuai juga mindsetnya dengan kita, sesuai juga knowledge-nya dengan kita, dan sesuai juga attitude-nya dengan kita. Sungguh kita kan akan bahagia, alhamdulillah, kalau kita memiliki karyawan, ya, subhanallah, attitude-nya, mindset-nya, pengetahuannya sama dengan kita, walaupun mungkin sama persisnya tidak, ya. Barakallahu fikum. Ya tentu seorang yang kembar juga tidak memiliki sikap yang sama persis 100%. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kakak beradik juga, ya, kakak dan adik, dua bersaudara juga, subhanallah, dari perut yang sama, dari rahim yang sama, tentu memiliki sifat yang berbeda, apalagi ini orang lain. Ya, yang umurnya berbeda, mungkin kita masih muda, karyawan kita sudah tua, maka kita harus membangun kesamaan-kesamaan, kesamaan tujuan. Dan Bang Andi sudah pernah sebutkan, barakallahu fikum. Ya. Seseorang yang ingin membangun bisnis, dia harus memiliki tiga kesamaan. Yang pertama kesamaan pikiran, yang kedua kesamaan perasaan, dan yang ketiga kesamaan peraturan. Pemahaman tentang peraturan yang kita miliki, ini tiga. Tiga sama namanya, tiga peraturan, ya tiga kesamaan pemikiran, perasaan, dan peraturan. Nah ini, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-A Abdul Salam Ad-Dausri. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin pertemuan kali ini cukup, ya semoga bermanfaat bagi tentunya diri Ana, ya Abu Umar Andri Matsa, ya di Bincang Usaha Mandiri, dan tentunya bagi yang mendengarkan secara langsung dan mungkin yang mendengarkan rekaman ini insya Allah. Barakallahu fikum, semoga ya kalau ada manfaatnya itu tentu semuanya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila ada kesalahan, ya kesalahan kata-kata dan mungkin apa yang disampaikan tidak berkenan di sisi pendengar. Dan yang mendengarkan rekaman ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pendengar Anas Radio. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pernah menyerah. Ya, di atas sunnah sampai kapanpun. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.